Screen time tinggi akibat aktivitas online bikin mata kamu jadi kerja keras. Mata jadi cepat lelah, perih, merah, dan buram. Mata menjadi tidak nyaman, makanya minum iFit. iFit, vitamin mata paling lengkap dengan kandungan 8 nutrisi untuk kesehatan mata. Formula iFit bikin mata jadi sehat dan kuat. Untuk mata sehat dan kuat, minum iFit. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. I love you, iFit. I need you, iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. iFit. Untuk mata sehatku, minum iFit by PT Lapi Laboratories.